ada proses yang menjadi aturan Allah, sunnatullah yang harus kita jalani. Nah, dengan proses ini kemudian akan menjadikan input ataupun hasil yang lebih baik dalam hidup. Ada yang nakal lagi enggak? Ada enggak yang lain-lain? Beliau suka juga pada saat itu, ya, sama yang sebelah sana gitu. Sebelah mana? Sebelah sini? Iya, sebelah sini. Gitu. Bahaya. Itu sudah ada pada sejak, saya tahu betul, persis gitu, pada saat sejak di pondok gitu. Yang namanya itu kan sangat-sangat manusiawi ya. Cuma uniknya, beliau pakai jalur yang baik, minta izin sama ustazah gitu. Ya. Ya, minta izin sama ustazah. Kalau ustazahnya bilang, akhirnya ustazahnya sudah tahu, ini baru puber nih namanya si anak nih kan. Sudah mulai nanya-nanya sebelah sana siapa namanya, siapa apa sih, dari mana asalnya gitu. Dikawal baik sama ustazah dan beliau pun kami jaga. Artinya bahwa ya ini kan masa-masa yang sangat manusiawi sekali, kita masa puber suka sama yang di sana. Cuma ya, cuma ya ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Nah, yang unik saya ingin saya katakan, nah beliau memang sudah nampak yang seperti itu, tapi beliau jaga aturan dan dekat dengan kawan, dekat dengan ustazah, sehingga hal yang demikian beliau bisa tanggulangi sendiri begitu. Mampu enggak kita memanage diri kita dengan cara yang baik. Nah, beliau mampu melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Saya melihat langsung bagaimana beliau merasa galau dalam hidup beliau. Itu pada akhir-akhir kami sudah selesai kuliah gitu. Hampir selesai S1 gitu. Galau beliau. Artinya apa? Mulai yang dulu sama-sama beliau sudah gayanya sudah gaya enggak sama seperti kami gitu kan. Gayanya sudah perlente dikit gitu, rambut sudah acak-acak dikit gitu kan. Ya. Kalau biasanya disisir rapi, sekarang udah acak-acak gitu. Ya. Pahamlah kalau ini nampaknya isi dalamnya juga sepeda acak-acak gitu. Nah. Dan ternyata ya berakhir dengan beliau menikah. Ya. Galau itu ternyata berakhir dengan menikah. Nah. Kita kadang dihadapkan dengan permasalahan itu, ya. Artinya kita harus cari solusi baru dalam hidup. Nah ini perlu kita tahu. Kadang kita menghadapi masa yang belum pernah kita hadapi, problem hidup yang belum pernah kita hadapi, ternyata Allah ingin sama kita untuk buat solusi baru dalam hidup. Kadang kita juga merasa malas kan, bosan gitu kan, ah gini-gini doang gitu. Bosan itu syukuri ada bosan. Kalau seandainya orang dalam berbuat gak ada rasa bosan, gak ada pernah kreatif, gak akan ada ide baru. Akan gitu-gitu terus, gak ada bosan-bosannya. Justru gara-gara ada bosan, ada galau dalam hidup, itu tandanya ada harus buat sebuah langkah baru. Kreatif, ada kreasi baru. Syukuri itu. Yang salah, galaunya itu dipelihara terus. Kemudian gak dicari solusi, itu yang salah. Itu mungkin flashbacknya ya, yang bisa, atau throwback yang bisa. Saya jelaskan gitu. Alhamdulillah tadi pas cerita masalah baper-baperan, saya pergi sendiri, gak bawa istri. Coba kalau istri saya hadir, oh jadi gitu ya, oke. Okay. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke, okay, kita tutup kajian tongkrongan ilmu kita malam ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT meneguhkan hati kita di jalannya. Semoga kita dijadikan saudara karena Allah, saudara di jalan Allah, dan Allah jadikan kita bersaudara di dunia dan juga bersaudara di akhirat.